bisa berarti penyakit fisik yang sudah sulit ditemukan obatnya secara medis. Ini tanda pertama, jika manusia sudah mengatakan mustahil, maka dia sudah menunjuk kepada yang di atas, hanya Allah yang bisa menyembuhkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Syarifuddin Suku dari Kabupaten Goa. Saya punya mata yang sebelah kiri ini kurang lebih 2 tahun tidak melihat sama sekali, tidak melihat. Tapi alhamdulillah berkat mengaji, dengan adanya mengaji, alhamdulillah saya punya mata kemarin malam sudah bisa melihat, tembus cahaya. Alhamdulillah berkat dengan ngaji itu, maka Allah memberikan hidayah yang begitu besar, maka saya bisa melihat kembali. Namun pun masih belum begitu jelas sama dengan yang sebelah kanan. Sudah lihat ini sudah melihat ini. Angkanya 1, 2, sampai 5 ya. Tangan kiri, ya, begini saya bolak-balik. Tadinya sama sekali tidak melihat, gelap sekali, gelap pada waktu itu. Tidak ada sama sekali cahaya, tidak ada. Biar ada cahaya lampu. Bahkan saya sempat ke dokter pada waktu itu, dokter bilang enggak ada masalah di mata saya. 2 tahun yang lalu. Sempat dokter periksa di senter kiri kanan sama. Tapi kenyataannya ya yang sebelah kiri enggak melihat. Jadi alhamdulillah saya bersyukur sekali dengan adanya program oleh Pak Bupati di Goa ini, kerjasama dengan Ustaz Adi Hidayah memprogramkan jadi hafiz, maka kita diberkatkan dari Goa ke sini untuk menghafal Al-Quran. Dengan adanya itu, alhamdulillah saya punya mata sudah bisa melihat. Alhamdulillah sungguh sangat bergembira dan saya langsung sujud syukur Pak itu. Langsung sujud syukur. Waktu itu Pak mau bangun salat malam, salat tahajud, jam 2 malam. Itu jam 2 malam saya masuk, karena teman tinggalkan saya, lebih duluan masuk, pergi ke tempat ini. Maka saya juga masuk di kamar mandi. Begitu masuk kamar mandi, buka kamar mandi, langsung lihat cahaya yang sebelah kiri. Makanya dengan serta-merta hanya pakai handuk langsung sujud syukur Pak pada waktu itu. Berterima kasih kepada Allah, ya Allah, saya sungguh sangat berterima kasih atas pemberian rahmat yang kita berikan kepada saya. Yang mata saya yang sebelah kiri ini selamanya kurang lebih 2 tahun tidak melihat, alhamdulillah sudah bisa melihat. Alhamdulillah. Karena itu hari saya sempat nelpon saya punya istri. Alhamdulillah dia sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih. Dia bilang sama saya, itu lebih berharga daripada uang yang begitu banyak Pak. Kalau dinilai dengan uang, itu lebih berharga daripada uang Pak. Dengan melihatnya saya punya mata. Alhamdulillah dengan adanya ini saya sungguh sangat berterima kasih. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.